إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إخواني في الدين أعزكم الله kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa hidayah dan taufik hingga kita bisa bertemu kembali di majlis yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini juga akan melanjutkan bacaan kita pembahasan tentang kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa yang sebetulnya juga bukan sebuah pembahasan baru, kita murojaah karena sudah banyak asatidz kibar yang menyampaikan untuk mengulang sehingga lebih mengingatkan kita bahwa ternyata ada penyakit yang sangat sulit untuk kita deteksi, untuk kita obati kalau kita tidak betul-betul mencermati dan mengamatinya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, sudah dibahas pada kesempatan yang lalu bahwa doa termasuk salah satu di antara sebab yang terkuat, sebab yang paling kuat di dalam menolak hal-hal yang tidak kita sukai, juga termasuknya ini sebab yang paling kuat untuk kita meraih apa yang kita inginkan. Baik. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang-kadang doa itu digambarkan seperti tali busur yang lemah, kendur, sehingga seringnya bacaan-bacaan ayat Al-Quran, wirid-wirid, zikir-zikir, ta'awudzat, doa yang kita baca, yang kita panjatkan kepada Allah, itu sepertinya tidak berefek, tidak menghasilkan sesuatu selain kita cuma capai mengucapkan, melafadzkan. Nah, diterangkan oleh beliau beberapa hal yang sudah kita lewati pada waktu yang pertemuan yang lalu. Bisa jadi karena lemahnya dorongan doa tersebut, ini tidak keluar dari hati yang sungguh-sungguh dalam berdoa, dalam mengharapkan apa yang diinginkan ataupun untuk menolak apa yang tidak disukai. Kemudian ada penghalang lain. Kenapa doa tersebut, bacaan-bacaan tersebut tidak berefek? Tidak ada fungsinya selain kita hanya melafadzkannya. Bisa jadi karena adanya perkara yang dosa yang kita lakukan yang belum kita bertobat darinya, kemudian masuknya ke dalam tubuh kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Atau bisa jadi dalam doa itu sendiri ada bentuk tidak pelanggaran, entah doanya itu memutuskan silaturahmi atau doa-doa yang tidak pantas mengandung kesyirikan. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita mencermati itu semua. Apa sebabnya doa itu tidak terkabul? Kenapa doa itu begitu lemah? Nah, disebutkan oleh beliau diantara sebab lemahnya yaitu karena dorongan hati yang lemah. Apa sebabnya hati itu lemah? Terlalu banyak diselimuti oleh kelalaian, dikuasai oleh maksiat. Ini yang harus kita hilangkan. Nah, makanya di akhir di pembahasan yang lalu perkataan Ibnu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an menyebutkan wa qala Abu Dzar yakfi minad du'a ma'al bir kama ma yakfi ta'am minal milh. Cukup ya, bagian doa itu tidak bersama adanya albir, seperti makanan dengan garam. Bagaimana garam dengan makanan? Sebanyak-banyaknya kita buat, kita tumpahkan ke dalam makanan? Tentu tidak. Secukupnya. Artinya di sini cukup doa itu ya, walaupun sekadarnya, tapi hendaknya dengan disertai dawamu ta'ah, terus menerusnya mudawamatu min amalis saleh. Amal yang penting nampak ketaatan kita di hadapan Allah, seperti disebutkan di dalam hadis, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Perkenalkan, tampak, perlihatkan, tampakkan keberadaanmu, perlihatkan kepada Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan panik, tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan kesempitan, berada dalam ketaatan. Kita beribadah kepada Allah, melakukan amalan soleh di saat-saat kita lapang, di saat-saat kita longgar, ibadah kita banyak. Ya, nah, bukan ketika sudah mulai terjepit, sakit atau terhimpit persoalan, baru luar biasa ibadah. Ini ibadah dan doanya di situ. Baru meminta, memohon, bahkan sampai mungkin bernazar. Bukan seperti itu. Terus dalam keadaan dia doanya ini mudawamatu ta'ah, mudawamatul min amal saleh, amal salehnya terus dalam keadaan dia lakukan terus menerus. Nah, kemudian dia berdoa. Maka dikatakan sebagian ulama yang menafsirkan maksud kalimat Abu Dzar, yakfi yasirud du'a ma'a mudawamatil amal saleh. Cukup ya, sekadar ada doa dari kita tapi disertai dengan amal saleh. Amal saleh ini yang paling penting dilihat. Karena doa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita seperti dalam ayat juga wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kamu berkata, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Gambarannya, kenapa kita harus optimis seperti ini? Orang musyrikin, orang-orang kafir, bahkan pentolan mereka, tokoh mereka, iblis, yang seperti itu durhakanya pada Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Dengan segera. Rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Innaka minal munzirin. Diterima permintaannya oleh Allah. Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Orang musyrikin juga. Wa idza ghasyahum mawjun kal jibal da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum lil bar fa minhum muqtasid. Kan ini disebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan tentang mereka. Kalau mereka sudah di atas perahu dalam keadaan ombak menggunung siap menelan mereka, mereka berdoa mengikhlaskan ibadah doa itu kepada Allah sungguh-sungguh padahal mereka musyrik. Tapi dikabulkan oleh Allah, diselamatkan mereka ke daratan, tapi sesampai di daratan masih berbuat musyrik lagi. Itu kalau yang seperti itu, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang musyrik dan iblis seperti itu sendiri. Nah, demikian, bagaimana dengan orang yang beriman? Bagaimana dengan orang-orang yang bertauhid, yang mereka memperbanyak, yang memiliki amalan-amalan ibadah yang soleh? Tidak akan Allah sia-siakan permintaan mereka, doa mereka, walaupun mungkin puluhan tahun belum terkabul. Contoh Nabi Zakaria, contoh Nabi Ibrahim, menjadi orang-orang yang sangat dekat di sisi Allah dengan doa mereka, padahal mereka ibadahnya luar biasa daripada kita. Khalil, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, kapan ibadahnya, yakni doanya terkabul? Di saat usia beliau lebih dari 80 tahun baru punya anak. Apa selama ini beliau tidak pernah berdoa? Tidak ada. Tidak mungkin. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Maka yang kita penting nanti juga di sini disebutkan oleh beliau rahasia, dan juga ada beberapa hal sehingga orang itu dengan doa itu jangan putus asa kalau dia melihat seakan-akan doanya belum terkabul. Padahal bukan belum terkabul, tapi tertunda, atau mungkin ada yang lain yang diberikan oleh Allah untuk dia. Kita masuk pada fasal yang baru. Faslun ad-du'a dawa'un. Nah, tadi yang sebelumnya itu pengantar untuk menghasung kita untuk semakin memperhatikan apa sebabnya terkabulnya doa dan hal-hal yang bisa menghalangi doa. Dan disebutkan pada waktu yang lalu juga, doa itu baru bisa berefek, atau bacaan-bacaan itu baru bisa berfungsi sebagai obat ketika yang terlahir muncul dari hati yang juga memiliki dorongan yang kuat, yang bersih dari kelalaian, yang bersih dari dosa. Qala faslun ad-du'a dawa'un wa ad-du'a min anfa'il adawiyah. Dan doa itu termasuk diantara obat yang paling bermanfaat. Doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Dan doa itu adalah musuhnya bala, petaka, cobaan, ujian, yang artinya hal-hal yang tidak disukai oleh kita manusia. Yudafi'uhu wa yu'alijuh. Dia menolaknya, dia menyingkirkannya, dan dia menanganinya. Ya, menghadapi, artinya berperang dengan bala tersebut. Wa yamna'u nuzulahu. Kalau dia belum turun, maka doa itu akan menghalangi turunnya petaka. Wa yarfa'uhu. Kalau sudah turun, sudah terjadi petaka tersebut, maka doa itu akan menghilangkannya, mengangkatnya kembali. Nah, aw yukhaffifuhu idza nazal. Nah, kalau sudah turun, kalau tidak dihilangkan misalnya, tidak ditolak, tapi dia menjadi ringan. Orang yang selalu berdoa, atau dia dengan sebelumnya dia ibadah, petaka tersebut, musibah tersebut ringan. Dia menghadapinya tidak dengan apa istilahnya, kemerungsung, panik. Tidak merasa panik, tidak sampai dia menjadi orang yang stres, tertekan. Nah, ya, pikirannya kalut, bahkan gelisahnya luar biasa ketika dia rajin dengan doa itu, atau sebelumnya dengan ibadah yang dia lakukan. Wahwa silahul mu'min. Dan doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kama rawal hakim fi sahihihi min hadithi Ali bin Abi Talib. Qala Rasulullah SAW, tapi hadithnya dilemahkan oleh Syekh Albani. Walaupun maknanya mungkin bisa dipahami, mungkin sebuah makna yang benar didukung dengan yang lainnya. Karena memang apalagi di saat-saat seperti ini, doa itu menjadi senjata andalan orang-orang yang beriman. Ya. Setelah putus asa dia dengan dirinya, dan ini memang harus kita bisa menumbuhkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah ataupun di hadapan persoalan yang kita hadapi. Jadi kan itu semua menuju apa, doa ini bersandar kita kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan doanya, senjata seorang mukmin, andalan dia. Wa imaduddin, tiang agama. Karena doa itu ibadah. Wa nur samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Ini termasuk juga kalimat-kalimat yang kalau dinisbahkan pada Rasulullah sanadnya, matruk sanadnya lemah. Tapi bisa dikatakan mungkin dipakai oleh beliau, dicantumkan di sini, maknanya memang demikian. Ya, di saat kita mengetahui keadaan diri kita adalah makhluk yang lemah, dan kita memiliki Rabb Allah yang menciptakan dan menguasai dan mengatur alam semesta, sehingga kita merasa butuh kepada pertolongan Allah. Karena kita juga yakin rahmat Allah sangat luas. Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Memberi. Itu membuat kita optimis untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh, dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi dalam ayat, ya, dalam ayat Allah menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Itu sebuah kepastian, dorongan yang tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Doa yang dimaksud di sini, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah, saling duanya saling berkait. Orang yang berdoanya ini doa ibadah, itu pasti di dalamnya ada keinginan, permintaan, mengandung doa masalah. Setiap orang yang beribadah kepada Allah pasti mengharapkan sesuatu dari Allah, ridha Allah dan pahalanya. Ya, itu ibadah kita. Kita mengharapkan sesuatu, cinta Allah kepada kita dan surganya. Ini doa ibadah, pasti mengandung doa masalah. Dan doa masalah pasti menuntut sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Orang yang berdoa itu, dia pasti berdoa ibadah. Ya. Atau dalam kalimat mereka, ulama menyebutkan tastalzim du'aul ibadah. Doa masalah yastalzim doa ibadah. Mengandung konsekuensi adanya doa ibadah. Kenapa? Orang yang meminta sesuatu kepada Allah, itu berarti dia merendahkan diri, menghinakan diri, mengakui kelemahannya, dan mengakui Allah itu maha kuasa, maha pemurah, dan maha memberi apa yang diinginkannya, dan maha kuasa untuk mengabulkan doanya. Sehingga dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Itu dari sisi itu dikatakan doa masalah yastalzim, menuntut adanya sebuah keharusan doa ibadah. Orang yang meminta sesuatu kepada Allah tidak boleh main-main. Makanya disebutkan dalam pembahasan yang lalu, tidak akan diterima dari doa orang yang hatinya lahin ghafil, yang main-main, yang lalai. Nah, tidak serius dia meminta, berdoa. Ya, dan juga enggak merasa yakin Allah akan memberi dia, dan dia juga enggak merasa butuh. Nah, ini enggak boleh. Kalau dia betul-betul doa masalah kepada, minta kepada Allah, dituntut untuk dia doa ibadah. Harus ada rasa butuhnya kepada Allah dan yakinnya Allah akan mengabulkan. Perkara segera dia dapat ataupun ditunda itu urusan lain. Nanti disebutkan ada masalah doa ini. Disebutkan oleh sebagian ulama beberapa riwayat bahwa kalaupun orang itu tidak dapatkan di saat itu, maka dia akan dihalangi dari yang jelek. Nah. Baik, qala rahimahullahu taala, walahu ma'al bala' salatu maqamat. Doa bersama bala' itu ada tiga keadaan. Bagaimana doa itu menghadapi al-bala. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa itu lebih kuat sehingga menolak, menyingkirkan bala. Kapan itu? Ketika hati yang betul-betul mengharapkan, yakin dengan kepemurahan Allah bahwa Allah akan menolong, mengabulkan, dan butuhnya dia kepada Allah. Tambah lagi keadaan dia menunjukkan dia memang sangat mengharap. Nah, ditambah lagi nanti dengan adab yang lain, melilhah, merengek, meratap, berulang-ulang dia minta kepada Allah. Itu kuat doanya. Nah, itu akan dihalangi doa itu. Akan dihilangkan. Ada orang yang punya hati yang kuat, hati yang bersih, sekali dia mungkin membaca Al-Fatihah atau dua kali sembuh, ya. Kita kan gambarkan kemarin, ibaratnya doa-doa dan adawiyah ini sama seperti obat pil yang kita makan. Ya, kadang-kadang 3 tablet enggak sembuh-sembuh. Berhari-hari juga belum sembuh. Tapi ada yang mungkin satu, bahkan separuh, langsung hilang pusingnya. Ya. Seperti itu juga dengan doa. Seperti itu juga dengan zikir dan wirid ta'awudzat. Sehingga harus kita perhatikan, kenapa kok ayat-ayat seperti ini yang seandainya Allah turunkan ke gunung, itu bisa hancur gunungnya. Dan kalau diturunkan ke bumi, bisa terbelah bumi itu. Nah, kenapa dia ketika kita bacakan ke dalam hati kita, tidak bisa tenang. Tidak bisa nyaman. Tidak bisa dia merasa tunduk. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Baca lewat, sedih, nangis. Tapi bukan karena ayat-ayatnya. Karena suara merdu, koriknya. Nah, iya kan? Seringnya kita seperti itu. Yang itu yang harus kita perhatikan. Bukan karena ayatnya yang kita sering menangis, tapi karena bacaan. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah. Qala, yang kedua, keadaan yang kedua, an yakuna adhaf minal bala fa yaqwa alaihi al bala fa yusabu bihi al abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua, doa itu lebih lemah dari bala, lebih lemah. Nah, apa sebabnya? Nah, dorongan hati itu lemah, ibaratnya seperti tali busur yang tidak kuat, kendur, sehingga panah pun tidak bisa kencang melesatnya. Nah, seperti itu juga doa, sehingga dia dikalahkan oleh al-bala. Yaqwa alaihi al-bala fayusabu bihil abdu. Akhirnya hamba itu pun terkena musibah. Minta perlindungan, ya Allah, dapatkan apa namanya, selamatkan dalam perjalanan misalnya, atau ya ini penyakit ini, tapi tidak juga kunjung sembuh, atau di tengah jalan malah justru terkilir, jatuh, kelilipan, ada saja yang dia terkena. Walakin qad yukhaffifuhu, tapi mungkin dengan doanya itu sudah teringankan, artinya petaka dapat pun dia musibah tidak separah kalau dia tidak berdoa sebelumnya. Minimalnya apa? Ketika kita keluar rumah kan kita doa bismillah. Itu sudah membuat ringan. Kalaupun misalnya terjatuh di jalan ataupun apa, itu tidak begitu kita merasa tertekan, panik. Nah, ikhwani fiddin azumullah, itu termasuk salah satu bentuk betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Walaupun sudah demikian kurang kita melakukan sesuatu yang mestinya kita butuhkan, ternyata masih diberi balasan yang lebih baik. Wa in kana dha'ifan, walaupun doa itu sendiri lemah. Nah, dan ini dicari di sini sama seperti yang pertama tadi, kenapa bisa lemah? Kenapa lemah doa tersebut? Ingat kembalinya pangkalnya ke hati. Qala salis, yang ketiga, an yataqawama, sama kuat. Wayamna kull wahidin minhuma sahibah. Yang satu mencegah yang lainnya. Doa berusaha untuk jangan sampai bala itu turun. Atau kalau sudah turun, jangan sampai berefek, membuat korban atau menyusahkan orang yang terkena, orang yang berdoa ini tadi. Dia doa pun juga berusaha mengalahkan doa ini tadi. Baik. Nah, ini juga dilihat seperti yang pertama, yang kedua tadi. Kenapa dia bisa dihadapi oleh bala? Padahal yang kita baca adalah kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, ya, dari hadis yang sahih, itu kan wahyu. Nah, kenapa bisa dia seperti itu? Berarti kan mungkin, atau bisa jadi besar sekali kemungkinannya dari hati kita yang kurang yakin. Dan kurang yakin itu karena lemahnya iman, lemahnya ilmu. Qala qad rawa Al-Hakim fi sahihihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya, ini mustadrak, dari hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadar. Tidak ada gunanya berhati-hati dari takdir, mau lari dari takdir, tidak ada gunanya. Nah, tidak ada gunanya berhati-hati dari takdir. Nah, Wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat untuk yang telah turun ataupun yang belum turun, yang belum turun bala atau musibah atau yang lainnya. Wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Hadisnya disahih dihasankan oleh Syalbani. Dan bala ketika betul-betul turun lalu disambut oleh doa, lalu keduanya bergumul sampai hari kiamat. Jadi digambarkan itu yang tadi sama kuat. La yughni hadarun min qadar. Enggak ada gunanya takut atau hati-hati dari takdir. Nah, pernah ada kisah seperti ini disebutkan dalam kisah ketika Umar bin Khattab ke Syam mengunjungi para sahabatnya. Di sana masih ada Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ketika itu sampai, ketika belum sampai masuk ke negeri Syam, Amirul Mukminin dapatkan berita bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah. Penyakit apa? Itu ta'un, ya, ta'un. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menarang kita, kalau kedengaran ta'un di sana enggak boleh masuk. Dan orang yang di sana yang mengalami yang kena musibah ta'un enggak boleh keluar. Ini sunnah. Itu anjuran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar mendapatkan berita itu masih diskusi. Nah, beliau antara mau maju mendekat mendatangi para sahabat di sana atau pulang. Setelah sedang berdiskusi ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang tidak ada di tempat. Kemudian beliau datang, ada apa? Bertanya masalah ini. Beliau kasih kata, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau ada ta'un di sana, tidak boleh masuk. Dan orang yang mereka di situ ada ta'un, tidak boleh keluar. Ketika itu Umar mengatakan, siap, kalau gitu kita berangkat pulang. Oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu bertanya, "Afirarun min qadarillah? Ya Amirul Mukminin, Anda mau lari dari takdir Allah?" Kan pertanyaan berat ini dan pertanyaan besar ini. Udah, nah, kenapa kok takut dari takdir? Kalau memang kena ya kena. Ditakdirkan kena. Kalau enggak ditakdirkan kena, enggak akan kena. Tapi oleh Umar bin Khattab, kalau bukan antum tak balas. Dia enggak suka berselisih dengan para sahabat dekatnya. Enggak pantas orang seperti Anda bertanya. Naam. Nahnu nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Dan takdir Allah juga kita menghindar dari penyakit. Upaya kan? Nanti perkara nanti selamat dari penyakit itu urusan Allah. Tapi kita diperintah untuk berusaha. Seperti sekarang ini apa? Vaksin, ya. Dia pun bertanya, coba kalau Anda punya unta sebagai gambaran, tamsil unta, kalau Anda bawa dia ke tempat yang subur, itu dengan takdir Allah enggak? Dan kalau Anda bawa dia ke tempat yang kering kerontang, itu takdir Allah enggak? Iya. Dan jelas? Jelas. Nah, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Nah, itu begitu juga ketika di Madinah ada orang yang mencuri. Nah, dia menolak, ya Amirul Mukminin tenang dulu, jangan dihukum saya. Ini kan takdir Allah saya mencuri. Naam. Dan kami menghukummu dengan takdir Allah. Ya? Nah, kamu harus dihukum, ini takdir Allah kamu dihukum. Naam. Nah, ikhwan fil din azakumullah, itu tadi. Jadi enggak banyak ditakut dimaksud di sini dalam hadis ini, artinya juga naam, ketika kita dapatkan musibah itu bukan kita gelisah, bukan kita takut, tapi kita kembali kepada Allah. Maka diingatkan oleh sebagian ulama, idza nazalat bika musibatun fa alayka biddu'a. Nah, apa artinya alayka biddu'a? Nanti seperti disebutkan dalam riwayat, nah, fa alaikum ibadallah biddu'a. Tidak disebutkan di situ perintah sebagai perintah, tapi dengan kalimat alaikum yang menunjukkannya ilzamu. Ilzamu apa? Terus dalam menghadapi itu berdoa. Dikatakan oleh mereka ini isyarat bahwa doa itu ibadah, bahwa doa itu ibadah sebagaimana dalam hadis. Qala wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Ibnu Umar juga, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, addu'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Kalau misalnya sudah turun, itu berarti kita dimudahkan untuk menghadapinya. Jadi ringan. Dengan doa itu menjadi ringan. Apakah itu berupa kehilangan anggota keluarga, kehilangan kekurangan harta, ya. Dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Isbir wahtasib. Baca lillahi ma'at wa lahu ma'ata. Kepunyaan Allah, semua yang dia ambil. Yang dia ambil dari kita, mata, kesehatan, keluarga, harta, yang di tangan kita, bahkan sebagian anggota badan kita, itu milik Allah, kepunyaan Allah. Wa lahu ma'ata. Dan kepunyaan Allah juga apa yang dia beri. Kita diberi kesehatan, kita diberi keamanan. Itu kepunyaan Allah. Makanya Allah Rasulullah mengingatkan, isbir wahtasib. Sabar dan harapkan pahala. Dengan apa? Ya, doa. Panjatkan doa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, beri kami pahala atas musibah kami dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Lihat, ketika doa itu dengan sungguh-sungguh, begitu mendengar, diamalkan, apa gantinya? Ya, ini dipraktekkan oleh Ummuna, Ummu Salamah. Ya, siapa yang lebih baik dari Abdullah, dari Abu Salamah? Ternyata Rasulullah sendiri yang datang. Ya, dan itu salaf. Ketika mereka mendengar apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, selalu mengamalkan. Ya, contoh lain misalnya apa? Itu yang sering dari hadis Ummuna Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Mendengar apa? 12 rakaat rawatib. Siapa yang mengerjakannya dibangun oleh Allah rumah untuknya di surga. Kata rawi bersambung-sambung, kata Ummuna, aku tidak pernah meninggalkannya setelah aku mendengarkan dari Rasulullah. Mendengarnya dari Rasulullah. Tabi'in yang meriwayatkan juga demikian. Aku tidak pernah meninggalkannya setelah aku mendengar hadis ini. Nah, tinggal kita. Ya, nanti sudah dengar semua, sudah hafal. Baik. Qala rahimahullah wa fihi aidan. Baik, fa'alaikum ibadallah tadi, fa'alaikum ibadallah biddu'a, ini untuk menunjukkan bahwa doa itu ibadah yang harus kita lazimi dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Baik itu dalam keadaan kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah itu afdhalud du'a. Pujian kepada Allah. Pujian, seakan-akan pujian, tapi sesungguhnya ada, ingat tadi, doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Tidak tersirat, dan itu termasuk diantara adab doa tingkat tinggi. Para anbiya, mereka tidak mengadukan, mengeluhkan keadaan mereka kepada Allah. Sakit Nabi Ayub, tidak dia berdoa, Allah masyfini. Tapi apa yang beliau panjang ini ucapkan? Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Memuji Allah. Dan itu adab yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan sangat berharap datang dari Mesir ke Madian. Bayangkan berapa lamanya, ya, berlari demi untuk menghindari Firaun. Sampai di Madian harus nolong 2 putri orang saleh Madian. Mengangkat tutup sumur yang itu diangkat oleh 10 orang, beliau angkat sendiri. Dan setelah itu tidak dapat apa-apa, cuma berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pujian kepada Allah sampai akhirnya datang salah seorang untuk mengundang. Itu dapat bayar, upah. Ya. Dan itu juga Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang beliau sebutkan di dalam perut ikan? Bukan minta dilepaskan, tapi pengakuan dan sanjungan puji kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalim. Nah, pujian itu termasuk doa. Ya, afdhalud du'a dalam riwayat disebutkan al afdhalud du'a alhamdulillah rabbil alamin. Itu termasuk doa. Bahkan yang paling afdal. Dengan pujian itu dia berarti memuji, menyanjung Allah atas apa yang dia diberikan kepadanya untuk mengharapkan tambahan, bisa demikian. Qala wa fihi aidan, juga di dalam Mustadrak Al-Hakim min hadithi Tsauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa innar rajul la yuhramu ar-rizqa bid-dhanbi yusibuhu. Nah, hadis ini disebutkan oleh beliau dhaif, tapi sebagian dengan beberapa ada penguatnya. Nah, sebagian maknanya memang ada yang menguatkan, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa? Semua yang kita alami, yang harus kita pahami, semua yang kita alami itu adalah karena dengan ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa sebagaimana telah lalu itu min aqwal asbab, termasuk sebab yang paling kuat. Ya. Termasuk sebab yang paling kuat. Ketika kita misalnya berdoa minta dihindarkan dari penyakit atau yang lainnya, itu menjadi sebab Allah menghindarkan kita, Allah memberikan sesuatu yang lain kepada kita. Itu diantaranya. Nah, yang bisa jadi misalnya tidak terjadi ini sebab tidak terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Ya, Allah takdirkan dengan adanya doa. Misalnya orang itu ditakdirkan, tapi kan orang tidak tahu ya kejadian bahwa dia akan mati dengan sebab ini, dengan sebab itu, atau sakit karena ini, dengan karena itu. Tapi karena mungkin dia ditakdirkan Allah berdoa, doa itu menjadi penghalang. Mungkin makan bareng sama teman-temannya, makanan yang sama, mereka jatuh sakit, sementara dia tidak. Ya, minimalnya apa? Taruhlah misalnya sama-sama baca bismillah. Ternyata bismillahnya mereka lain dorongannya dengan bismillahnya dia. Bismillahnya dia betul-betul niatnya ibadah. Sama seperti bismillahnya Khalid bin Walid yang racun jadi minuman obat. Nah, kan beda. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan takdir Allah pula dia berdoa dan doa itu menghalangi dia dari hal-hal yang tidak disukai. Atau sebaliknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan doa itu dia memperoleh. Tidak semata-mata dengan usaha. Mungkin sama dengan yang lainnya, usaha dia sama sudah perhitungan maksimal, tapi mereka berlupa berdoa. Nah, sementara dia dengan sungguh-sungguh berdoa untuk ditolong Allah, berhasil apa yang dia lakukan. Sementara mereka gagal. Nah, dan ini terjadi. Wala yazidu fil umri illal bir. Sebagaimana kalimat ini juga, tidak ada yang menambah umur itu kecuali kebaikan. Nah, diberkahi umurnya. Kalau di sebagian lagi mengatakan hissi. Ini kadang seperti kadang-kadang orang itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, lupa waktu, kan gitu. Nah, itu sementara sehingga seakan-akan waktu itu demikian pendek. Nah, tapi kalau dia kosong, misalnya apalagi menjelang Ramadan ini, di Ramadan seringnya demikian. Waktu satu hari penuh itu terasa lama. Kenapa? Vakum, enggak ada kegiatan apa-apa. Enggak ada usaha amalan dia. Tapi ketika dia mengisi, nah, waktu itu terasa bermanfaat. Padahal cuma sama-sama satu hari. Rasanya dia kurang puas kok, waktu pendek sekali. Ibadahnya banyak yang belum dia. Nah, ingin mengerjakan ini lagi ternyata sudah buka. Sibuknya dia dengan ketaatan. Wa inna rajul la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Kadang-kadang jenis seorang itu betul-betul dia terhalang rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, ini banyak. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, itu doa sehingga menguatkan kita untuk tidak putus asa sekali lagi untuk berdoa. Ya. Yang lalu sudah disebutkan, walaupun dia misalnya bukan teriming-imingi punya pemikiran atau keinginan kuat untuk terkabul, tapi justru didorong oleh keinginan berdoa itu, taufik dari Allah muncul, tergerak hatinya untuk berdoa, itu berarti ijabah bersamanya. Nah, tapi apa, biasakan kita melakukan doa yang lain, apa, doa ibadah. Jadikan semua yang kita lakukan itu baik perkara yang mubah supaya bernilai ibadah, niatkan untuk menguatkan makan, minum, istirahat, tidur, untuk supaya kita kuat beribadah kepada Allah sehingga bernilai. Ini enggak sekadar makan minum, enggak sekadar kita tidur. Yang mereka katakan, para ulama kita menyebutkan naumul aqyas, tidurnya orang cerdas. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, kata Mu'adz bin Jabal. Saya mengharap pahala dari tidur saya sebagaimana saya mengharap pahala dari bangun saya. Nah, jadi tidak diabaikan begitu saja supaya bernilai. Ini doa-doa ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, ya, sholat yang sunnahnya, nawafilnya, kemudian puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, nah, baca Quran, zikir pagi sore, nah, itu ibadah-ibadah yang kita mengharapkan, ya, kedekatan Allah ridha, walaupun kita belum meminta, ya, belum kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi hal-hal yang demikian, ibadah-ibadah nafilah ini sudah menunjukkan keberadaan kita bahwa kita tidak lupa kepada Allah, bahwa kita senantiasa syukur kepada Allah. Baik, yang kedua, ilhah fi du'a. Ilhah ini kalau kita artikan mungkin seperti apa ya? Kalau apa, kita dulu kecil minta sampai dapat permen gimana? Nangis kan. Ya? Nah, seperti itu. Itu kepada orang tua, kepada Allah lebih. Nah, dianjurkan kita untuk mendesak, memelas, merintih, meminta kepada Allah berulang-ulang. Ya, istilahnya meratap meminta kepada Allah. Enggak masalah kepada Allah. Kita juga dengan orang tua kita juga malu minta merat sampai nangis-nangis di jalan. Minta dengan sungguh-sungguh. Ya. Min anfa'il adwiyah ilhah fid du'a. Apalagi zaman seperti ini, sekarang ini. Ya. Kita betul-betul doa kepada Allah. Nah, dakwah salafiyah kita juga dalam keadaan kita tidak merasa yakin dengan keadaan diri kita masing-masing, di mana kita berada, ya, fitnah mungkin akan semakin bertubi-tubi datang, semakin gelap, semakin kita tidak tahu bisa membedakan. Nah, butuh doa yang paling bermanfaat itu di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu ya, itu doa yang paling hebat, paling agung. Dan Allah sudah jamin. Ya, ingat doa di situ itu Allah sudah jamin. Allah menyatakan qasamtu baini, sudah Ustaz Yusuf kan? Masa Al-Fatihah. Nah, itu dimanfaatkan itu di situ. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masal. Itu penekanannya di situ. Wa li abdi masal. Aku bagi sholat itu, ini Al-Fatihah, menjadi dua bagian, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Makanya juga sangat-sangat penting untuk senantiasa kita juga dalam hal ini jangan sampai ketinggalan amin bersama imam. Kenapa? Amin imam bersamaan dengan malaikat diampunkan dosa orang yang bersamaan. Nah, kita jadi jangan sembarangan main-main apa namanya, enggak ada urusan, telat walaupun minimal satu rakaat bisa dapatkan surat, tapi rugi ya. Nah, ketinggalan surat Al-Fatihah ini rugi. Makanya Rasulullah ingatkan kalau mereka tahu fadilahnya keutamaan takbiratul ihram, mereka pasti akan datang walaupun merangkak. Nah, tamam ikhwan fillah jazakumullah sambilan. Ya, supaya diingat lagi pentingnya ini doa yang kita sangat butuhkan, ihdinash shiratal mustaqim, itu bukan hanya dalam urusan agama. Dalam urusan dunia juga. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya, subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah beri petunjuk. Dan kullun muyassar lima khuliqalah. Dan masing-masing kita diberi, dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Nah, kita minta. Qala rahimahullah wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi man syartiyah. Siapa yang tidak bertanya meminta kepada Allah, yaghdab, ini jawabannya, balasannya, enggak mau meminta kepada Allah, Minta sendiri, itu lebih afdal. Nah, tampakkan kepada Allah kita butuh, karena kita yang sedang sakit, kita yang sedang dalam keadaan kekurangan. Walaupun boleh, tapi bukan sikap. Ya, seorang salafi bukan sikap, oh ini kebiasaan salaf, minta sedikit-sedikit, Ustaz, doakan Ustaz. Ya, dengan ketemu sama orang yang orang saleh, doakan kiai. Itu bukan kebiasaan orang saleh, bukan orang-orang salaf, enggak ada. Tapi mereka sendiri. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, laina ma ahmilu hammal ijabah, walakin ahmil hammad du'a. Nah, man ulhimad du'a wal ijabah ma'ahu. Nah, aku enggak mikir mau dikabulkan doaku, tapi mikir bagaimana berdoa itu sendiri. Siapa yang diilhami doa dapat taufik dari Allah, tergerak untuk berdoa, sadar dia, merintih, menangis, al ijabah ma'ahu. Ya. Siapa yang tidak minta atau tidak berdoa kepada Allah, maka Allah pasti marah kepada dia. Menunjukkan apa? Dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan mampu dengan kesehatannya, dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya, hartanya. Merasa bisa dia menghadapi persoalan di hadapannya. Mengatur ini, mengatur itu. Tidak. Kita makhluk yang lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Nah, kita diciptakan Allah dalam keadaan sebagai makhluk yang lemah. Sehebat-hebatnya kita manusia, itu pasti punya kekurangan. Jangankan kita, para anbiya pun merasa. Itu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Min awliya'illah. Jelas, kekasih diantara kekasih Allah masih merasa demi. Kalau seperti itu seorang nabi, bagaimana kita? Rasulullah pun menyebutkan, mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bahkan beliau bertobat setiap hari 100 kali. Nah, ini menunjukkan kita lebih pantas untuk minta ampun dan bertobat. Wa fi sahih Hakim min hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu du'a, la ta'jazu fi du'a. Jangan merasa tidak mampu, jangan merasa lemah karena doa, capek. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Karena tidak ada yang binasa karena doa. Ya, enggak ada yang mati orang karena doa atau karena nah. Qala rahimahullah, tidak ada kan rugi. Disebutkan oleh sebagian ulama, doa itu disebutkan, diriwayatkan dari berapa sahabat. Ma min ahadin yadu'u bi du'ain illa atahu Allah ma sa'al aw kafa anhu min su'i mithlihi, min su'in mithlihi. Baik. Tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun yang berdoa dengan satu doa melainkan pasti Allah beri. Itu dihasankan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun yang berdoa kepada Allah melainkan Allah berikan apa yang dia minta. Nah, atau Allah halangi dia dari kejelekan yang semisal dengan yang dia pinta. Malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Selama dia tidak meminta hal-hal yang memutus persaudaraan atau mengandung dosa yang tidak pantas untuk dia minta. Minta jadi nabi, minta jadi malaikat, atau minta kejelekan untuk orang yang mukmin, enggak boleh. Itu memutuskan silaturahmi. Nah, selama tidak ada itu, atau minta misalnya termasuk yang dosa atau yang tidak pantas ini, minta Allahumma inni as'aluka al-jannah, minta surga yang atapnya putih dari terbuat dari ini terus, itu tidak boleh, itu tidak namanya dalam berdoa. Nah, baik. Qala rahimahullahu taala, nah itu tadi ya, tidak ada yang mati, tidak ada yang binasa karena doa. Ima dia dapatkan apa yang dia minta, atau dia dihalangi dari kejelekan yang semisal, atau jadi simpanan buat dia di surga. Semuanya kebaikan. Makanya Nabi, para anbiya, walau dalam keadaan mereka seperti itu, yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Dan mereka meminta berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut ditolak. Dan selalu tunduk khusyuk kepada Allah. Ini mereka. Tapi doanya puluhan tahun baru terkabul. Rugi enggak. Disimpan oleh Allah sebagai amalan kebaikan. Nah, bisa jadi juga wal'iyadzubillah seperti orang-orang musyrikin, walaupun mungkin hadisnya sebagian ulama melemahkan. Ada di dalam riwayat disebutkan ketika Allah ada hamba yang meminta kepada Allah dihalangi, tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga malaikat bertanya, kenapa ya Allah, bukankah dia orang yang taat? Aku suka mendengar ratapannya. Yang satunya masya Allah doa dikabulkan oleh Allah. Heran juga malaikat ditanya, enggak suka Allah dengan dia. Nah, kita lihat jadi walaupun mungkin sebagian ulama melemahkan sanad hadis itu, kisah tadi kita sebutkan, orang musyrikin saja seperti itu keadaannya, dikabulkan doanya. Nah, qala rahimahullah wa dzakara al-Auza'i an-Zuhri, Auza'i Abdurrahman bin Amr ya. Ulama negeri Syam, juga Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, an Urwah, Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, keponakan beliau radhiyallahu anha. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah suka orang-orang yang mulih, meratap, mendesak dalam berdoa. Desak, diulang-ulang, kita pinginnya berpuluh kali kita baca itu terus misalnya. Yang pingin punya ilmu, yang pingin tambahan ilmu, yang pingin jodoh, yang pingin anak, yang pingin dunia dan kesembuhan. Nah, qala wa fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah qala qala muwarriq ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fa huwa yad'u ya rab la'alla Allah an yunajjiyahu. Ini gambaran seperti apa sih kita mulih itu. Bayangkan kata beliau, orang yang sedang terapung-apung di atas sebatang kayu di laut. Gimana keadaan dia? Pasrah, mati jelas kemungkinan. Karena di tengah lautan binatangnya ikan, hiu segala macam, jatuh tenggelam. Tapi subhanallah tetap meminta. Ya. Nah, seperti itu pula walaupun kita dalam keadaan tidak sedang menghadapi problem. Banyak yang kita itu berada di antara ya merasakan nikmat Allah dan kurang dalam mensyukuri nikmat Allah. Itu kita. Iya kan? Dalam keadaan kurang. Nah, itu kita butuh istighfar, betul-betul mohon ampun atas kekurangan kita. Nikmat betul-betul kita harus bersyukur. Meminta tambahan tentunya, dijaga nikmat itu. Dan dibantu oleh Allah untuk mensyukurinya. Nah, seperti itulah kita diajarkan oleh beliau untuk berdoa. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Persiapan untuk zuhur. Kita cukupkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.